إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث العشرون حديث يوم 20 tentang tidaklah sah salat tanpa berwudu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidaklah menerima salat kalian idza ahdatha jika berhadas hatta yatawadda sehingga berwudu. Muttafaqun alaihi. Maka kandungan hadis ini ada berdasarkan mantuknya, tekstualnya dan mafhumnya. Hadis ini secara mantuk, secara teksnya menunjukkan bahasanya barang siapa yang tidak berwudu ketika dia hadas, maka salatnya tidaklah diterima. Artinya salatnya tidak sah dan tidak mencukupi untuk menggugurkan kewajiban. Sedangkan mafhumnya, barang siapa yang berwudu maka salatnya akan diterima. Maksudnya tentu dengan kita memenuhi kewajiban-kewajiban lain dan syarat-syarat salat yang lain. Karena syariat mengkaitkan tafsiran dan ahkam banyak hukum, Allah kaitkan dengan perkara-perkara tertentu yang satu saja belumlah mencukupi untuk terwujudnya hukum. Dalam banyak dalil Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syarat-syarat, beberapa syarat-syarat untuk satu ibadah. Nah, kalau kita disebutkan beberapa syarat, kelima syarat untuk satu ibadah, maka kalau syarat yang terpenuhi baru satu, maka ibadahnya belum bernilai. Itu yang dimaksud latak siwah jahat litara betul hukmi. Maka kalau satu saja, maka belumlah cukup untuk litara betul hukmi mewujudkan hukum, yaitu sahnya satu amal. Kenapa? Karena menurut dalil-dalil yang ada, syaratnya ada lima misalnya, baru dipenuhi satu, yang empat belum, maka syaratnya belum bernilai. Demikian juga puasa, demikian juga haji dan amal yang lainnya. Hatta yang dhamma ilaiha sehingga ditambahkan syarat-syarat yang lain. Ketiga juga supaya satu amal itu bernilai dan sah, harus antentas yang mawani hilang faktor-faktor penghalang. Faktor-faktor penghalang dalam amal itu sama dengan pembatal. Maka satu amal itu supaya bernilai, maka semua syaratnya dipenuhi. Tidak cukup hanya satu atau dua syarat. Namun setelah semua syarat dipenuhi, ini juga belum tentu bernilai sampai semua pembatalnya dihindari. Wa hadzal aqlu syar'i, dan kaidah ini adalah satu kaidah yang muttafaqun alaih, disepakati di antara para ulama. Ya apa? Kaidah bahasanya supaya satu amal itu bernilai, satu sah, maka diterima, maka semua syarat harus dipenuhi dan lima faktor penghalang harus dihindari. Semua syarat harus dipenuhi, demikian juga rukun dan semua pembatal dihindari. Karena ibadah yang memuat umur yang katsirah banyak hal semacam sholat, tidaklah disyaratkan semua hukum-hukumnya terkumpul dalam kalam syarik, dalam perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Bahkan supaya kita tahu syarat-syarat salat misalnya, maka harus yujma' dikumpulkan jami'ul mawaradah, semua dalil yang ada tentang masalah salat berkaitan dengan hukum-hukum salat. Maka disimpulkanlah majmu'ah samiha, berbagai hukum-hukum salat dari berbagai dalil yang ada. Dan inilah faktor terbesar kenapa para ulama menyusun yang disebut ilmu fikih atau ilmu hukum, kemudian mensistematikannya, tertib, dan membuatnya terdiri dari beberapa bab dan digabungkanlah yang beberapa jenis dan yang beberapa macam sebagiannya kepada sebagian yang lain dengan maksud untuk mendekatkan pemahaman ala ini kepada yang lain, kepada yang bukan ulama. Inilah apa motivasi ulama nyusun yang namanya ilmu usul fikih. Jadi misalnya bab sholat, maka disebutkan syarat wajib sholat ini, syarat sah sholat ini, rukun sholat ini, pembatal sholat ini. Kenapa tadi disebutkan? Karena tidak dipersyaratkan satu ibadah itu, satu ibadah yang macam-macam di sana, amal yang beragam, tidaklah disyaratkan semua hukumnya itu nanti sampaikan dalam satu hadis. Namun hukum-hukumnya, pembatal-pembatalnya, syarat-syaratnya itu boleh jadi tersebar dalam beberapa hadis. Nah ini untuk orang awam tentu sangat menyulitkan. Untuk orang awam tentu akan kerepotan, orang yang tidak tahu hadis, yang belum paham hadis, maka akan kerepotan, akan kesulitan. Nah untuk memudahkan orang awam dan orang yang agak awam, untuk memudahkan orang-orang yang awam dan orang-orang yang agak awam, maka disusunlah ilmu fikih. Di mana fungsi pokok ilmu fikih itu adalah menggabungkan dalil-dalil, kemudian dibuat kesimpulan. Dalil-dalil tentang masalah rukun, itu hadisnya banyak yang bicara tentang masalah rukun ibadah ini, rukun sholat misalnya, ini hadisnya banyak. Ada yang hadis itu, ada hadis ini, hadis ini, dan dikumpulkan jadi satu, kemudian dibuat kesimpulan. Maka rukun sholat itu ada 13 misalnya, atau ada 14 misalnya, satu niat, dua terkelas. Niat ini dalilnya ini, dalilnya ini. Sebenarnya ada, semuanya berdalil yang disuguhkan pada orang awam yang instan, kesimpulan saja untuk orang awam. Ini loh, syarat sholat atau rukun sholat, satu, niat, dua, takbiratul ihram, tiga, takbiratul fatihah, dan seterusnya. Ini maksud pokok disusunnya ilmu fikih adalah untuk memudahkan orang-orang yang tidak terpelajar. Dengan mereka bisa beribadah dengan baik, dengan ibadah yang bernilai. Kalau tidak dalam bentuk instan, diminta harus belajar hadis, padahal bisa tersebar di sana, ini di sana, di sana, di sana, ini nanti niatan sangat atau cukup merepotkan. Ditakrif para ini, para maka para ulama fikih didalikan dalam masalah ini, yaitul bayidah memiliki jasa yang sangat-sangat cemerlang. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepada mereka karena jasa mereka untuk Islam dan kaum muslimi, khairal jaza dengan sebaik-baik balasan. Dan kaidah ini sepatutnya kita perhatikan di dalam setiap masalah, yaitu kaidah bahasanya amal ahkam latatimu ila istima'i syurutiha wala wajibiha wanfifai mawani'iha. Bahasanya hukum itu tidaklah, hukum suatu amal itu tidak akan terwujud kecuali semua syaratnya terkumpul, demikian semua kewajibannya lawazim dan bila semua faktor penghalang. Ini kaidah diantar kaidah fikriyah, jelas satu amal itu tidak akan terwujud, tidak akan bernilai, tidak akan terbentuk sampai semua syarat dan semua wajibnya terpenuhi dan faktor-faktor penghalangnya tertiadakan. Untuk semua ibadah, untuk semua ibadah, wudu, sholat, puasa, semua ibadah itu akan bernilai, akan sah, syaratnya terpenuhi, pembatalnya dihindari. Bahkan ini juga bukan hanya berlaku dalam masalah hukum fikih, hukum syariat secara umum. Hukum syariat secara umum berlaku kaidah ini. Semua syaratnya terpenuhi, faktor penghalangnya tidak ada. Hukum takfir, orang itu akan dipanggil takfir. Ini pun juga berlaku hal ini. Persoalan tertentu itu akan dinilai kafir, manakala syarat untuk dinilai kafir terpenuhi dan faktor-faktor penghalang untuk dinilai kafir, misal pembunuhan, ketidaksengajaan dan yang lain itu tidak ada. Maka asal ini bukan hanya faedah, ini bukan hanya faedah fikriyah, bukan hanya faedah fikriyah, namun juga adalah secara umum bisa kita katakan kaidah syariah, kaidah dalam semua hukum-hukum syar'i. Kemudian beliau katakan yang dimaksud hadas dalam hadis ini yang mencakup semua pembatal wudu. Kemudian beliau sebutkan pembatal wudu menurut pendapat yang di beliau rajikan yang dirajikan oleh penulis, yaitu Syekh Roman Sa'adi rahimahullah ta'ala. Perkatakan termasuk dalam hadas adalah al-qal minan badilai yang keluar dari dua jalan, jalan depan dan jalan belakang. Kemudian tidur yang membatalkan wudu, yaitu tidur minyak, atau wal-qal al-fahis, ada sesuatu yang dalam jumlah banyak yang keluar dari bagian dari badan, dari anggota badan yang lain selain dua jalan, izakana najidah, jika itu adalah badan najid. Ini kan juga makan daging unta dan menyentuh perempuan karena syahwat, menyentuh kemaluan dilihat dengan tangan, wabibah diha khilafun, dan sebagian dari hal-hal di atas itu diperselisihkan. Dan katakan termasuk hadas adalah semua yang keluar akal minat sabilai, semua yang keluar dari dua jalan, jas kubul dan tubuh. Ini kaidah sebagian ulama. Kaidah sebagian ulama, mereka punya kaidah semua yang keluar dari jalan depan ataupun dari jalan belakang itu membatalkan wudu. Baik itu adalah yang keluar adalah satu hal yang adi, satu hal yang normal, ataupun satu hal yang tidak normal. Maka yang keluar dari jalan belakang, maka semuanya adalah jalan depan, belakang atau jalan depan, itu semuanya membatalkan wudu. Angkada ini adalah kaidah yang bermusallah, adalah kaidah yang kebenarannya tidaklah 100%. Dan sebagian ulama juga tidak menerima kaidah semacam ini. Mereka mengatakan bukti itu adalah kaidah yang tidak tepat 100%. Dan istihadah itu tidak membatalkan wudu. berdasarkan nas dari sahabat, tidak berdasarkan wudu, dan dia adalah al-fa'il yang terdilai. Maka pendapat yang lebih tepat dalam hal ini wal'alimu indallah, bahasanya masalah yang keluar dari dua jalan, maka itu tidak seluruhnya membatalkan wudu. Akan tetapi kita kembali kepada dalil. Jika terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang tersebut membatalkan wudu, maka dia membatalkan wudu. Semacam buang angin, semacam buang air kecil atau buang air besar. Dan ini berkaitan dengan masalah khutbatul mar'ah. Ini juga berkaitan dengan khutbatul mar'ah, dengan masalah keputihan. Apakah keputihan itu membatalkan wudu? Maka menurut ulama yang memegangi kaidah bahwasanya al-khair min as-sabilain, yang keluar dari dua jalan itu membatalkan wudu, maka ya ini membatalkan wudu. Dan ini masuk dalam kaidah. Namun tipenya fatwanya ya sang muslimin bukan tafsir, tergantung keluarnya dari saluran kencing ataukah dari saluran rahim. Kalau itu keluar dari saluran kencing, maka boleh katakan itu membatalkan wudu. Akan tetapi jika keluar dari saluran dari jalan rahim, sejalan dengan jalannya rahim, maka itu tidak membatalkan wudu. Nanti dikatakan dalam satu salah satu buku, ini pendapat terakhirnya ya Syekh Muhammad ini rahimahullah ta'ala dalam masalah ini, khutbatul mar'ah itu tidak membatalkan wudu, karena tidak ada dalil untuk menegaskan batalnya wudu karena hal ini. Wa ma'a an-nasat lil wudu, di antara masalah wudu adalah tidur yang membatalkan wudu, yaitu tidur yang minyak. Dan menurut pendapat yang paling kuat, apapun posisinya, baik sambil duduk ataupun sambil terlentang atau yang lainnya. Kemudian termasuk pembatal wudu menurut dia adalah najis yang keluar dari selain dua jalan, dan itu dalam jumlah banyak. Maka jika kita misalnya berpendapat bahasanya darah itu najis, maka dikatakan darah jumlah banyak, mimisan dalam jumlah banyak, maka itu membatalkan wudu. Al-kharij al-fahid min baqiyatil badan tidakkan najisah. Kemudian ulama ya sesak kita masuk mengatakan darah itu najis secara mutlak, maka mimisan dalam jumlah banyak itu membatalkan wudu, karena dia najis dan dia keluar dari baqiyatul badan, badan anggota badan selain sabilain, selain dua jalan, dan ini dalam jumlah banyak fahish. Tapi kalau cuma sedikit maka makbu, kalau sedikit dimaafkan. Akan tapi jika keluarnya darah itu banyak, maka dia membatalkan. Dan pendapat yang paling kuat dalam hal ini wal'ilmu indallah adalah keluarnya darah itu tidak membatalkan wudu. Meskipun darah itu najis menurut jumhur ulama, namun najis itu belum tentu membatalkan wudu. Kemudian saat mengambil izin makan daging unta membatalkan wudu, baik itu daging mentah ataupun daging matang. Walam sumar ahli syahwat menyentuh perempuan dengan syahwat. Dan dalam masalah ini ulama khusus pendapat menjadi tiga pendapat. Ada yang mengatakan menyentuh perempuan bisyahwah atau bighair syahwah membatalkan wudu. Ada ulama yang mengatakan menyentuh perempuan bisyahwah membatalkan wudu, namun jika tidak syahwah tidak membatalkan wudu. Dan ada pendapat yang mengatakan menyentuh perempuan bisyahwah atau bighair syahwah itu tidak membatalkan wudu, karena itu maksud awalnya maksud munisa adalah hubungan badan. Maka pendapat yang dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala adalah langsung menyentuh perempuan itu membatalkan wudu adalah disyahwah. Karena dorongan syahwah, jika itu biasa tidak tetap dorongan syahwah, yaitu karena tersentuh atau tersenggol, persentuhan tanpa sengaja, persentuhan tanpa sengaja, maka tidak membatalkan wudu. Dan pendapat yang lebih kuat berain indallah, di sini menyentuh perempuan disyahwah ataukah diberi disyahwah, tidak membatalkan wudu. Karena Nabi SAW itu pernah mencium Aisyah, setelah berwudu belum mencium Aisyah, dan kemudian terus sholat tanpa mengulangi wudunya. Dan ciuman itu madharatu syahwah. Dan ciuman itu madharatu syahwah, ya, sangat dimungkinkan itu dilakukan dengan syahwah. Akan tetapi meskipun demikian, akan tetapi jika ini bukan mahramnya, maka ini satu hal yang berdosa. Maka kita katakan tidak membatalkan wudu bukan berarti boleh. Kita katakan tidak membatalkan wudu itu bukan berarti boleh. Bagaimana para ulama mengatakan bahasanya orang yang berzina itu wajib mandi junub. Orang berzina itu wajib mandi junub, bukan berarti itu melegalkan zina. Orang mandi zina, orang berzina tetap wajib mandi junub. Itu bukan berarti maknanya melegalkan zina. Walam sulfardi, dan menyentuh fardhi dilihat dengan tangan, yaitu dengan tangan bila hail tanpa ada penghalang. Ada pun ada, jika ada penghalang ya, di balik kain atau yang lain, maka terdapat hadis yang menunjukkan kalau itu tidak membatalkan. Dan perkataan saya saat di sini mutlak mencakup kain itu fardhinya sendiri atau fardhi orang lain. Nabi Semak menyatakan walam sulfardi. Namun jika kita kembalikan pada dalil, maka dalil itu menunjukkan ya, menurut ulama yang mensahihkannya, bahasanya kemaluan terhadap kemaluan itu membatalkan itu adalah jika kemaluannya sendiri. Nabi SAW mengatakan man nasa zakarahu falyatawadda, karena siapa menyentuh zakarnya falyatawadda, tidaklah dia berwudu. Jadi katakan zakarahu. Dan beliau di sini mengatakan menyentuh kemaluan tanpa mengkaitkannya bisyahwa ataukah biroi syahwa. Dan pendapat yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani, biasanya menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu jika bisyahwa. Ada pun jika biroi syahwa, maka tidak membatalkan wudu, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang masalah kemaluan, Nabi katakan bukan kasih adalah bid'atun meningkat bagian dari anggota badanmu. Dan tidak sahihkan hadis ini. Maka hadis yang mengatakan itu kemaluan itu hadis yang sahih. Dan kita juga hadis yang menunjukkan menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu juga hadis yang sahih. Kemudian dikompromikan dengan pendapat yang mengatakan bahasanya ya dimaksud membatalkan itu dengan sesuatu dengan syahwat, dan tidak membatalkan itu adalah jika sentuhannya tanpa syahwat. Di atas ulama mu'akhir yang memastikan pendapat ini selain Syekh Al-Albani adalah Syekh Abdullah Al-Ghazzah di Tauhid Al-Ahkam. Maka setiap orang yang menjumpai salah satu dari pembatal-pembatal wudhu ini, maka sholatnya tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, maka otomatis sholatnya tidak sah. maka pembatal wudu secara otomatis adalah pembatal sholat, namun tidak sebaliknya. Namun pembatal sholat belum tentu merupakan pembatal wudu. Sehingga berwudu dengan wudu yang syar'i, yaitu dengan membasuh anggota badan yang telah Allah sebutkan anggota wudu yang Allah nyatakan dalam surat Al-Maidah. Dan tak yang wudu itu maha tertib, diiringi dengan tertib urut sebagaimana wajah dulu, kemudian tangan, dan seterusnya. Dan ini pendapat jumhur ulama yang mewajibkan tertib. Wal muwala, dan harus berturut-turut. Artinya begitu membasuh wajah, dilanjutkan dengan membasuh tangan. Tidak boleh ada jeda yang terlalu lama. Atau bersuci dengan doa, dengan debu sebagai pengganti air, yaitu tayamum. Dan ini kapan dibolehkan? Inda ta'adhu isti'malil ma', ketika tidak memungkinkan untuk menggunakan air. Kenapa tidak memungkinkan? Imali adami, boleh jadi karena tidak ada air, atau imali khawfi, atau merasa khawatir jika menggunakan air akan timbul adarar, masalah, akan timbul bahaya, itu sakitnya akan semakin lambat sembuhnya, atau apakah semakin parah. Atau dia kondisinya sehat, mungkin pakai air dia punya sangkaan kuat kalau akan sakit. Saya juga katakan di sini, tayamum itu harus dituak dengan debu. Dan ini pendapat dari Imam Syafi'i. Sebagian ulama tidak mengharuskan debu, akan tapi cukup sa'i. Bagaimana ayat fataya memusai dan ta'iba, maka bertayamumlah dengan sa'i yang bersih. Dan sa'i itu adalah wajhul ardi, permukaan bumi. Sehingga mencakup, maka berdasarkan tersebut maka boleh tayamum dengan debu, boleh juga dengan pasir, dan boleh debu tanah, tuak, boleh juga dengan pasir, dan boleh juga dengan yang lain. Dan ini pendapat yang dikasihkan oleh Ibnu Qayyim ketika dia menyebutkan perang Nabi di perang Tabuk. Dia sebutkan salah satu pelajaran dari perang Tabuk, yaitu bolehnya tayamum tidak dengan tuak, tidak dengan debu tanah. Karena pada saat perang Tabuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu hanya melintasi padang pasir, dan mereka tidaklah dikatakan, tidaklah disebutkan bahwasanya mereka sangu tuak dari Madinah. Maka kemungkinan bisa maka bola berubah, maka mereka tayamum dengan apa yang ada, yaitu pasir. Dan di sini dalil bahasanya seandainya orang itu sholat nasian, lupa atau tidak tahu hajat sahu, kalau dia berhajat maka dia wajib mengulang sholatnya. Karena keumuman hadis, karena hadisnya tidak mempersyaratkan sengaja. Hadisnya mengatakan Allah tidak akan menerima sholat kalian jika hajat, jika dia berhajat. Boleh jadi dia tahu kalau dia berhajat ataupun dia tidak tahu kalau dirinya berhadap, atau dia lupa ataupun tidak lupa. Maka hadisnya bersifat umum, tidak mempersyaratkan itu jika membatalkan, itu jika sengaja atau dalam keadaan tahu. Wa muttafaqun alaih, ini adalah hukum yang disepakati. Namun apakah yang lewat tadi, yaitu sholat yang dalam kondisi lupa kalau berhadap itu dirilainya? Kata sesaksi, baiklah namun sahabat, meskipun sholat yang lewat itu ada pahalanya. Kata-kataan ada pahalanya karena perbuatannya dia melakukan surat sholat, yaitu bentuk sholat, dan berbagai ibadah yang ada di sana, zikir, doa yang ada di sana. Akan tetapi dia punya kewajiban untuk ada, punya kewajiban untuk mengulangi, untuk menggugurkan zimmah di kewajibannya. Namun jika dia adalah imam, maka yang wajib mengulangi adalah imam, sedangkan makmum tidak punya kewajiban untuk mengulangi dan sholatnya sah. Namun imam yang wajib mengulangi, sedangkan makmum tidak ada kewajiban untuk mengulangi dan sudah sah dan cukup dengan sholat bersama imam. Dan hukum ini beda dengan man tatahara, dengan orang yang bersuci dan lupa, orang yang dalam orang bersuci, orang yang berwudu kemudian lupa ma'ala badanihi, apa yang ada pada badannya, yaitu najis yang ada pada badannya dan pakaiannya, maka jika dia lupa maka tidak ada kewajiban untuk mengulangi sholat ala sahih menurut pendapat yang paling kuat. Ini beda, masalah hadas itu berbeda dengan masalah najis. Kalau orang itu tahu kalau badannya atau kainnya yang dikenakan najis, dan ketika mau sholat dia lupa dan baru sadar, baru ingat setelah selesai sholat, atau dia tidak tahu kalau badannya atau kainnya itu ada najis dan baru tahu setelah selesai sholat, maka tidak ada kewajiban untuk mengulangi sholat al-sahih menurut pendapat yang paling kuat. Dalilnya adalah berkaitan dengan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lepas sandalnya di tengah-tengah sholat, ketika diberitahu oleh Jibril kalau sandalnya ada najis, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sholat dan tidak mengulangi sholat, menunjukkan bahasanya awal sholat yaitu sholat Nabi pakai bersama najis dengan sandal najis itu sah. Seandainya sholat awal tadi itu tidak sah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengulangi sholat yang juga dari pertama. Nabi meneruskan, maka ini menunjukkan kalau yang tadi adalah sedilai sah. Kenapa ini tidak beda? Di anak toharah, karena toharah itu adalah mimbar siklil umum. Atau ada cetakan yang lain? Cetakan yang kopi ya? Umur juga. Padahal maksudnya ini adalah karena tohara adalah termasuk mengerjakan perintah. Sebenarnya bukan umur, kan awam ya. Allah alam tidak salah kita atau yang lainnya. Karena tohara yaitu berwudu dari hadas itu berkaitan dengan melakukan perintah. Nah, yang namanya melakukan perintah, maka faedahnya, yang namanya melakukan perintah itu adalah hukum perintah ilah bisik-bisik, kecuali jika tidak dapat. Sedangkan berjika najis, menjauhkan dari najis, maka ini adalah limbah istina bin mahdur, menjauhi larangan. Dan jika satu larangan itu dikerjakan oleh seseorang dan orang tersebut ma'zur, termaafkan karena dia tidak tahu atau tidak berilmu dan tidak sengaja, maka tidak ada kewajiban untuk mengulangi. Misal umum ada faedah dibedakannya antara fi'lil awamir dan ijtinab nawahi. Kalau satu masalah itu adalah termasuk fi'lil awamir, mengerjakan perintah, maka harus dikerjakan. Harus dikerjakan. Dan gugur setelah dikerjakan. Apapun alasannya, apapun alasannya. Ada tetapi jika kita telah dalam masalah menjauhi larangan, maka menjauhi larangan itu tidak dilanggar karena tidak tahu atau karena lupa, maka dimaafkan. Adapun melaksanakan perintah, maka baru terbebas dari kewajiban perintah itu sampai perintah tersebut dikerjakan. Kemudian hadis yang ke-21 tentang sunan fitrah. Asyarah asbab sunan fitrah. 10 hal termasuk fitrah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asrun min al-fitrah. Ada 10 hal termasuk fitrah. ini min nanti fitrah, tidak menunjukkan keseluruhan fitrah, cuma sebagian dari minnya litabaik, menunjukkan makna sebagian. Itu kasus syarihi, yaitu menggunting kumis wal ifa ulihyati, membiarkan jenggot bersiwak dan bersiwak, wastinsyaful ma'i dan istinsyaf, waqatul al-zahiri dan memotong kuku, waqatul barati dan membersihkan sela-sela badan, wa nafsul ibti mencabut bulu ketiak, wa halqul anati dan mencukur bulu kemaluan, wa intiqasul ma dan intiqas, yakni istinja, intiqas dan nama lain itu istinja. Kalau rawi wanasiul akhirah, kata rawi aku lupa yang ke 10, namun kemungkinan adalah mat mata berbubuh umum orang muslim. Penjelasannya, fitrah adalah khilqah, asal penciptaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hamba-hambanya padanya. Karena Allah jadikan mereka memiliki tabiat dengan hal itu, yaitu mencintai kebaikan dan memilih kebaikan, membenci kejelekan dan mencegah kejelekan. Maka fitrah manusia itu bunapa adalah lurus, musta'idin dan siap untuk menerima kebaikan dan siap untuk bertauhid, mengikhlaskan ibadah lillah untuk Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan syariat fitrah ada dua macam. Syariat fitrah atau fitrah itu ada dua macam. Yang pertama, fitrah yang berfungsi untuk membersihkan hati dan roh, yaitu fitrah berupa iman kepada Allah dan watawafi'uhu dan hal-hal yang menyertainya, itu merasa takut kepada Allah, berharap kepada Allah, cinta kepada Allah dan inadah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitrah yang pertama ini, inilah fitrah tauhid. Itulah yang Nabi katakan, ma min mauludin illa yuladu 'ala fitrah. Itulah maksud fitrah adalah hadis semua bayi itu terlahir dalam bersih fitrah. Yaitu setiap bayi itu lahir dalam bersih, tidak memiliki dosa, tidak membuat dosa, dan di fitrah punya fitrah untuk menerima tauhid dan untuk bertauhid. Dan tidak membuat dosa orang lain dan tidak ada dosa warisan, itu bukan berarti tidak mendapatkan efek dari dosa orang lain. Semisal anak zina, anak zina lahir dalam kondisi fitrah, dia tidak punya dosa karena ulah ibunya. Nah, akan tetapi meskipun dia kena dampak dari ulah ibunya, nah, ya, kena dampak malu karena ulah ibunya, karena dia tidak punya ayah. Nah, dia tidak punya ayah, menyesatkan pada ibunya. Jika dia perempuan maka dia tidak punya wali nikah, tidak punya sultan dan seterusnya. Maka hari ini kita lah bertentang dengan manusia terlahir dalam kondisi fitrah, karena dia tidak berdosa. Namun maksudnya bukan berarti dia tidak kena dampak dari dosa orang lain. Boleh jadi ya, terkadang kena dampak dari perbuatan orang lain, perbuatan ibunya. Jika pula ibunya, ayahnya dia malu karena dia tidak punya anak, tidak punya ayah, tidak dinasabkan pada laki-laki, yang dinasabkan pada ibunya. Itulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tegakkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, yaitu fitrah Allah yang Allah tetapkan, alat fitrah nasa alaiha, yang Allah tetapkan manusia untuk di atas fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, yaitu tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Dan ayat ini khobar bermakna insya, ini adalah kalimat berita namun maknanya perintah. Lantas tidak dikalkilan maksudnya jangan ganggu fitrah Allah, fitrah yang Allah tetapkan pada makhluk. Dan diketin melupain itulah asana yang lurus. Walakin akarna itulah yang namun akan tadi meskipun mayoritas manusia tidak mengetahuinya. Munibina ilaihi inabah kepada Allah, kembali kepada Allah. Wattaquhu dan bertakwalah kepadanya. Wa aqimus sholata dan tegakkanlah sholat. Wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian termasuk orang-orang yang musyrik. Maka fitrah jenis pertama ini mencucikan jiwa, membersihkan hati dan mengembangkannya, dan menghilangkan dari hati al-afa sebagai penyakit yang hina, dan menghiasi hati dengan akhlak-akhlak yang indah. Dan fitrah ini intinya adalah usulul iman, pokok-pokok keimanan yaitu rukun iman dan berbagai amal hati. Kemudian yang kedua, fitrah jenis yang kedua adalah fitrah yang berkaitan dengan membersihkan penampilan lahiriah dan berkaitan dengan kebersihan, menghilangkan aurat berbagai kotoran, al-ahdar dan kotoran dari badan. Nah inilah fitrah yang kami maksudkan dalam 10 fitrah. Ini adalah bagian dari keindahan Islam, karena seluruhnya adalah tanzifun lil a'dha, seluruhnya adalah membersihkan anggota badan dan menyempurnakannya supaya sempurna kesehatannya dan supaya badan tersebut musta'idah, siap likulli ma yarahu minha, siap untuk terlihat dari anggota badan tersebut, nampak baik untuk dilihat supaya sempurna kesehatannya dan layaklah untuk dilihat dan disaksikan oleh orang lain. Kemudian penjelasannya tentang berkumur dan istinsak. Maka dua hal ini yaitu berkumur dan istinsak keduanya disyariatkan untuk toharah dari hadas aghrab yaitu wudu, ataupun hadas akbar yaitu mandi. Maka orang ya disyariatkan, diperintahkan orang yang mandi itu untuk berkumur-kumur dan istinsak, bukan hanya meratai air dengan badan dalam arti dari kepala kemudian sampai kaki tanpa kumur-kumur dan tanpa istinsak. Maka dengan sepakat ulama kata sesaksi di istifak itu masuk. Nah apakah wajib? Ini diperselisihkan. Namun yang jelas masuk di istifak, masuk itu imam mustahab, imam wajib. Boleh jadi hukumnya wajib, boleh jadi hukumnya dianjurkan. Ini yang disebut masuk, dianjurkan atau yang jelas diperintahkan. Karena perintah itu boleh jadi perintah yang harus dilaksanakan yaitu wajib, dan perintah yang anjuran itu dilaksanakan yaitu mustahab. Maka berkumur-kumur dari istinsak itu masuk dalam wudu dan dalam mandi. Nah, pendapat yang dirasikan oleh Ibnu Sa'di rahimahullah ta'ala wa huma fardhani fihima, dan keduanya istinsak dan berkumur-kumur itu hukumnya wajib fihima dalam wudu dan dalam mandi. Yang dirasikan oleh Sa'di di sini istinsak dan kumur-kumur itu wajib dalam wudu dan dalam mandi. Minta hisfah yaitu membersihkan mulut dan hidung dan membersihkannya. Karena mulut dan hidung datang padanya, mendatangi hidung dan mulut itu kasur minal awsat, banyak kotoran dan banyak uap dan semacamnya. Jadi itu adalah satu hal yang tidak bisa dihindari, mutarat ila dalika, dan tidak bisa disingkirkan, mesti ada kotoran sehingga dihindari. Kemudian di antara pengertian yang lain adalah siwak, adalah bersiwak. Itu membersihkan gigi. Berisi dengan kayu siwak ataupun dengan yang lainnya. Nah, siwak secara istilah adalah segala alat untuk membersihkan kotoran gigi. Ini kan dikatakan di sepuluh salam, sunani, gigi sunan syaitan dan yang lainnya. Meskipun dikatakan bahasanya yang pertama itu adalah kayu siwak, yaitu kayu arok. Namun itu bukan syarat untuk disebut bersiwak. Namun segala alat yang bisa membersihkan kotoran gigi itu adalah siwak. Jadi kata siwak itu ibah menumpah membersihkan mulut dan jiwa. Kata Nabi salam matahara penyimpah maklum berdirok, membersihkan mulut dan datangkan riba Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu siwak itu masuk disyariatkan kula waktu dan setiap waktu. Disyariatkan di sini maknanya mustahak, dianjurkan setiap waktu. Dan lebih ditekankan lagi ketika berwudu, ketika hendak sholat, ketika bangun tidur, dan ketika mulut berubah, bau mulut berubah, dan ketika di gigi ada kuning-kuningnya, ada kotorannya dan semacamnya. Dan termasuk juga dalam kondisi puasa, ya, dianjurkan untuk bersiwa baik di awal siang, di pagi hari, ataupun setelah zawal, ataupun setelah bergesernya matahari ke barat. Sebagai ulama memakruhkan bersiwa atau menggosok gigi setelah siang, setelah waktu zuhur, setelah zawal, setelah matahari bergeser ke barat. Itu Al-Imam Syafi'i dengan alasan bahwasanya bersiwa itu menghilangkan bau mulut orang yang berpuasa. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan lakhulufu sa'in atyabu indallah min rihil miski. Sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kasturi. Maka para ulama berpendapat bersiwa itu akan menghilangkan hal itu. Oleh karena itu dimakruhkan bersiwa. Akan tetapi yang benar, bersiwa itu juga menghilangkan bau mulut orang yang berpuasa. Karena bau mulut orang berpuasa itu datang dari lambung, bukan dari datang dari mulut. Maka meskipun orang itu bersiwa tidak menghilangkannya. Dan memang terdapat hadis yang mengatakan kalau Nabi itu bersiwak dengan jumlah yang banyak tak terhitung ketika puasa. Namun di sini baik. Namun maknanya jelas benar. Kenapa? Karena kita kembalikan kepada kemutlakan hadis. Kita sudah mengatakan matahara penyimpani maktotun tirok di sini mutlak. Jadi ketika puasa ataupun ketika tidak puasa, siwak itu berfungsi untuk matahara penyimpani maktotun tirok, mendatangkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini mutlak tidak dikaitkan oleh Nabi SAW disyaratkan ketika puasa ataukah di luar puasa. Maka kita kembalikan dalil kepada dalil masalah siwak yang mutlak, maka menghasilkan kesimpulan, maka disyaratkan dianjurkan untuk bersiwak ketika puasa, baik di pagi hari ataupun siang hari ataupun sore hari. Adapun qatu syarik, adapun menggunting syarik kumis au hafuhu atau haf, atau itu memotong dengan sungguh-sungguh, membersihkan dengan sungguh-sungguh. Maka kita katakan hat tetap dua asyafa sampai bibir itu kelihatan. Disebutkan di sini masalah mencukur kumis yang benar. Kita katakan mencukur kumis yang benar itu cukup sampai bibir kelihatan, bibir tidak tertutupi rambut kumis. bibir tidak tertutupi rambut kumis. Cukup bibir itu kelihatan nampak. Dikatakan di kaf, di gunting atau dipotong dengan sungguh-sungguh. Artinya apa? Meskipun satu itu juga tidak disisakan. Namun dikatakan hat tetap dua setapak sampai bibir itu kelihatan itu bibir atas dan bibir bawah. Sampai bibir bagian atas kelihatan. Adapun mengeroknya, maka ulama berselisih pendapat. Dan inilah yang sunnah. Ini sesuai dengan sunnah, yaitu memotong kumis itu cukup sampai bibir kelihatan. Itulah yang sesuai dengan sunnah. Adapun mengeroknya, maka tentang bolehnya diperselisihkan. Sebagian ulama melarang, bahkan melarang keras, bahkan membid'ahkannya. Membid'ahkan mengkerok kumis. Demikian pendapatnya Imam Malik. Bahkan dia katakan bahwa ini berhak untuk dihukum takzir. Orang yang kerok kumis itu fatwanya Imam Malik, dilaporkan ke sultan dan dipukuli. Dibawa ke pengadilan dan dipukuli, dicambuki. Kenapa? Karena ngerok kumis. Dan ini yang disetujui pendapat yang dirasikan oleh Syekh Al-Uzani di Asadul Sita. Melarang untuk mengerok kumis. Dan sebagian ulama memberikan kelonggaran, ya, mengatakan yang sesuai dengan sunnah itu cukup dengan menampakkan bibir. Namun kalau dikerok boleh, namun itu tidak aula, bukan amal yang afdal. Cuma boleh. Ini pendapat Imam Ahmad dan yang dimaksudkan oleh Lajna Daimah. Itu berdasarkan dengan hadis yang mengatakan hak, nah, yaitu hadis yang menggunakan istilah hak untuk masalah motong kumis. Ini yang dipakai untuk mengatakan boleh ngerok. Dan tapi ini berdasarkan dengan hal ini dibantah oleh Syekh Al-Bani di Adabul Sifat dengan dikatakan ini dimaksud hak itu bukan hak sampai akar-akarnya, hak sampai bersih, namun hak apa yang lewat dari bibir, apa ya, lewat dari apa yang masuk ke daerah bibir itu hak di situ, bukan hak sampai sampai akar-akarnya, sampai pangkalnya, bukan, namun haknya itu hak di sini, di bibir itu hak di situ, bukan sampai pangkalnya. Ini kembali pada dapat keselisihan tentang makna salah satu lafaz yang ada dalam hadis. Ada yang maknai itu ya, sampai pangkalnya, dan ada yang memaknai itu cukup adalah hak itu untuk daerah bibir saja. Al-kulihal, al-afdal, as-sunnah adalah memotong kumis yang menutupi bibir dan tidak mengeroknya. Bagaimana dikatakan oleh An-Nawawi di Sahih Muslim, dan mengatakan misalnya yang as-sunnah, yang sesuai dengan sunnah adalah cukup memotong apa yang menutupi bibir. Demikianlah disyariatkan karena hal tersebut minan nadhafah, padanya ada kebersihan. Dan taharus dan membersihkan diri dari hal-hal yang keluar atau benda-benda yang keluar dari hidung. Karena sesungguhnya rambut kumis jika tutuli, jika menjulur sampai ke syafah, sampai ke bibir, maka dia akan bersentuhan dengan apa-apa yang dimakan oleh seseorang, makanan yang dimakan oleh seseorang, Nah, makul yaitu makanan atau minuman. Maka nanti ada yang nyangkut di dan makanan dan nasi yang nyangkut di rambut. Nah, maka karena itu diperintahkan untuk memotong kumis. Bahkan Nabi mengancam dengan ancaman keras untuk orang yang juga memotong kumisnya. Nabi katakan laisa minna malam yakhun syaribahu. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam, kita baca dalam satu hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bukanlah umatku orang yang tidak memotong kumisnya. Satu ancaman yang sangat keras. Di samping itu, jika membiarkan kumis itu panjang dan tidak dipotong, jadi dikatakan tasrih khilqah itu menjelekkan penampilan. Diwakfati karena banyaknya rambut kumis. Ini menunjukkan betapa Islam adalah agama yang mencintai kebersihan dan kerapian. Banyak hukum itu dikatakan kemudian oleh para ulama hal ini dilarang, hal ini tidak dibolehkan karena taswih, karena itu memperjelek penampilan. Banyak hukum. Kenapa tidak boleh pakai sama satu sandal, satu kaki pakai sandal, yang lain tidak pakai sandal? Sebetulnya mengatakan karena ini taswih, karena ini penampilan yang jelek. Masa bisa pakai sandal satu enggak? Orang kan bilang bahwa ini orangnya tidak gendek ini. Maka ini dikatakan menjulurkan kumis yang panjang itu taswih. Taswih khilqah itu menjelekkan penampilan. Karena banyaknya rambut, meskipun hal ini dianggap baik oleh orang yang tidak mempedulikannya. Dan hal ini berbeda hukumnya dengan lihyah, dengan jenggot. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan jenggot itu adalah waqar, tanda kewibawaan untuk laki-laki, wa jamalan lahu, dan kegantengan, ketampanan untuk orang laki-laki. Oleh karena itu, maka kegantengan untuk orang laki-laki itu tetap ada ketika dia di usia yang tua, disebabkan adanya rambut jenggotnya. Perhatikan hal ini dengan orang yang mendurakai Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga mengkerok habis jenggotnya. Maka bagaimanakah jadilah wajahnya itu musyawahan, wajah yang jelek, hilang padanya mahasinhu, keindahan wajahnya, lebih-lebih waktu kibar, waktu ketika dia sudah tua. Maka laki-laki yang tidak berjenggot ini, kata beliau, tak ubah ketika dia sudah tua, tak ubah keadaannya kalma'ah al-ajuz, bagikan nenek-nenek. Bagikan nenek-nenek yang jika wasalatilah hadatin telah sampai pada usia ini, usia tua ini, maka seorang nenek itu akan hilanglah mahasinuha, sisi-sisi kecantikan wajahnya. Walau kanat disobahan min ajmali nisa, meskipun dulu ketika muda adalah wanita yang paling tercantik sedunia. Wa temah susun, dan ini satu hal yang konkret. Akan tapi al-awaid, akan tapi tradisi wataklidul a'na dan mengikor buta dengan peradaban dan budaya orang kafir, itulah yang menyebabkan banyak orang menganggap baik satu hal yang jelek dan menganggap jelek al-hasan satu hal yang baik. Merah jenggot yang baik itu yang fitrah sejak masa awal para nabi, sejak nabi pertama, itu dianggap satu hal yang indah, satu hal yang baik. Karena mengikuti tradisi maka jadi jelek. Mengunting kumis yang itu merupakan sunnatul fitrah, artinya sejak manusia pertama, sejak nabi pertama sudah mengajarkan itu sebagai satu kebaikan, maka gara-gara tradisi dan gara-gara takut buta dengan orang barat, maka itu dinilai jadi jelek. Padahal itu baik sejak awal hidup manusia. Maka itu disebut fitrah, karena adalah ajaran perupaan nabi. Adapun menggunting asfar, kuku, dan mencabut bulu ketiak, dan membersihkan barajin, Tarjim adalah matawil badan, lipatan-lipatan badan, lekuan-lekuan badan. Maka terkumpulkan yang terkumpul padanya sebagai kotoran. Maka bagian-bagian ini memerlukan tanzih, pembersihan, dan dihilangkan hal-hal yang mengganggu, satu hal yang tidak mungkin diinginkan. Demikian juga dengan membersihkan al-anah pun kemaluan. Maka ini dalil terlarangnya memanjangkan kuku, karena sunnah fitrah adalah memotong kuku. Sunnah fitrah adalah memotong kuku, dan namun kuku yang diperintahkan untuk dipotong adalah kuku yang melebihi lebih daging daging jari. Jadi dari daging jari itu kuku yang diperintahkan untuk dipotong. Adapun istinja yaitu menghilangkan apa yang keluar dari sabi lain dua jalan dengan air atau batu, maka itu adalah satu hal yang harus dan bahkan salah satu syarat kebersihan. Maka engkau yakin, engkau tahu bahasanya hal-hal ini seluruhnya adalah tukmil, menyempurnakan penampilan lahiriah seseorang, membersihkannya dan membersihkannya, dan mencegah darinya sebagai hal yang berbahaya dan buruk, wanazobah minat iman, dan kebersihan dan bagian dari iman. Maka ringkasnya sesungguhnya fitrah itu mencakup seluruh syariat. Fitrah itu mencakup seluruh syariat, baik syariat yang berkaitan dengan batin yaitu hati, ataupun yang zahir penampilan badan. Karena fitrah itu membersihkan sisi batin manusia dari akhlak yang tercela dan menghiasinya dengan akhlak yang indah. Yang akhlak yang indah itu intinya adalah akidah keimanan dan tauhid, dan memurnikan ibadah kepada Allah dan inabah kepada Allah. Setelah syariat itu membersihkan sisi lahiriah badan dari najis dan kotoran dan sebab-sebabnya, dan membersihkannya dengan taharah fisiyah, dibersihkan dengan kebersihan yang konkret ataupun kebersihan yang abstrak. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan at-tuhuru syatrul iman, sesungguhnya kebersihan itu setengah dari iman. Jika dia kalau Muslim, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna Allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah mencintai orang-orang yang suka bertobat, sering bertobat, dan mencintai orang-orang yang suka membersihkan, suka pada kebersihan. Maka syariat sebelumnya adalah taharah, kebersihan, jadi kebersihan batin ataupun kebersihan lahir, zakat kesucian, petaniah dan pengembangan, petaniah dan penyempurnaan, dan mendorong ma'arif umum, hal-hal yang luhur, dan melarang dari hal-hal yang rendah dan hina. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang mati dan wadi, apakah perbedaan dari jenis keduanya? Apakah keduanya membatalkan wudu? Mati dan mati dan wadi, keduanya membatalkan wudu. Keduanya membatalkan wudu, bahkan dikatakan membatalkan wudu dengan ittifaq, dengan ijma ulama. Bagaimana dikatakan oleh An-Nawawi? Apakah perbedaan dari jenis keduanya? Wadi itu cairan kental yang keluar setelah kencing, menyertai kencing. Setelah kencing, maka ketika kita istinja dan ada cairan kental yang keluar, maka itulah wadi. Sedangkan madi itu adalah cairan yang kental yang keluar ketika syahwah, namun tidak dengan syahwah. Ketika syahwah, namun tidak dengan syahwah. Jadi maksud ketika syahwah artinya ya, ketika dia membayangkan sesuatu atau melihat sesuatu kemudian ada sahwat dengannya, maka keluar hal tersebut namun tanpa syahwat. Ketika syahwat namun tanpa syahwat, namun tanpa ada rasa nikmat ketika keluar. Tidak ada rasa nikmat ketika cairan tersebut keluarnya yang dimaksud, ketika syahwat namun tanpa syahwat. Ini bedanya dengan mani yang keluar, yaitu yang keluar dengan syahwat. Bagaimana hukum menampilkan dalil untuk melakukan dagangan? Apa maksudnya? Menampilkan dalil untuk melakukan dagangan, konkretnya apa? Apa habis sobat dikasih? Dikasih habis madu? Pikirnya Allah Alam. Apakah itu menampilkan diri dengan maksud-maksud yang rendah, maksud duniawi, atau cuma sekedar memberitahu manfaatnya berdasarkan Quran Sunnah yang dijadinya? Allah Alam. Bagaimana ketika tangan tersentuh kemaluan tidak dengan sengaja? Maka menurut pendapat yang paling kuat yang tadi kita sampaikan, membedakan antara sesuai dengan syahwat atau tidak, maka menyentuh kemaluan tanpa sengaja tetapi tanpa syahwat, maka menurut pendapat yang dikutipkan oleh Syekh Al-Albani juga dengan tidak al-Basam di Tawfil Ahkam, maka ini tidak mendatangkan wudu. Kemarin telah ditanyakan di internet dapat informasi untuk penghatiannya menggunakan SMS berusaha melafat Allah keempat CGI karena untuk ini ternyata bisa juga diaktifkan Perjudas Yesus Isa Al-Masih. Maka kemarin telah kita sampaikan, maka darinya kelima Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzurna wasma'u. Hai orang yang beriman, janganlah kalian katakan ra'ina, tetapi kalian katakan, tidaklah kalian katakan udhuna. Padahal kedua kata tersebut maknanya jelas sama. Akan tetapi kenapa diperintahkan untuk meninggalkan ra'ina? Karena ra'ina itu memiliki makna ganda dan sebagian maknanya juga jelek. Satu hal yang tidak ada adalah udhuna, yang maknanya tidak makna ganda, namun makna tunggal yaitu tunggulah kami, perhatikanlah kami. Maka dari ayat ini Pakal Tafsir mengatakan senyandaknya di antara adab dalam istilah dan adab dalam berkata-kata dan dalam berbicara adalah meninggalkan kata-kata yang bermakna ganda, yang mana jelek dan maknanya baik, bisa dimaknai dengan makna jelek dan bisa dimaknai dengan makna baik, maka dalam ditinggalkan. Dan tidak ada kata-kata yang maknanya tunggal dan tidak mengambil kemungkinan dari makna yang baik dan makna yang benar. Maka jika memang maknanya seperti yang disebutkan, maka ini maknanya makna ganda, maka selainnya ditinggalkan. Setelah Al-Fatihah, bolehkah membaca lebih dari satu surat dalam satu rakaat dalam sholat wajib? Dalam ini terdapat kaidah masa pada finafli, sabata finfardi, masa pada finfardi, sabata finafli. Apa yang disyariatkan untuk sholat sunnah itu berlaku untuk sholat wajib, dan apa yang berlaku untuk sholat wajib itu berlaku untuk sholat sunnah. Jadi juga ada dari. Maka dalam sholat sunnah, sholat malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah baca surat Al-Fatihah, telah baca surat Al-Baqarah, dan surat An-Nisa, dan surat Al-Imran. Maka ini dalil menunjukkan bolehnya double surat, double dalam membaca membaca beberapa surat dalam satu rakaat. Ini juga dalam salat witir di rakaat yang ketiga, dalam salat witir tiga rakaat, ini salat dalam membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Dan hadisnya dihasankan oleh sebagian ulama semacam Syekh Al-Albani, meskipun sebagian ulama membaikannya tambahan tambahan Al-Falaq dan An-Nas dibaikkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Tetapi sebagian ulama menghasankan semacam Syekh Al-Albani di sifat selain Nabi. Maka menurut ulama yang menghasankan hadis ini, makanya dalil bahwasanya boleh menggabung beberapa beberapa surat dalam satu rakaat. Dan saya juga ketika beliau menjelaskan fatwa tentang masalah ini, beliau pun mengatakan, setelah mengatakan bahasanya yang tersebut tambahan Al-Falaq dan An-Nas adalah baik, beliau katakan kan tapi boleh saja orang demikian, tapi boleh saja orang itu demikian, yaitu membaca Al-Falaq, Al-Ikhlas, Falaq dan An-Nas dalam satu rakaat, karena beberapa surat dalam satu rakaat itu tidak mengapa. Maka meskipun belum membaikkan, seandainya cara melakukannya pun tidaklah salah, karena itu boleh. Demikian juga ada salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang dia terlalu Bukhari, kali ini dalam surat fardu. Sahabat yang Nabi amanah itu jadi imam di satu kampung, dan dia ketika sholat, maka ketika dia baca surat, kemudian kedua dia akan baca surat Al-Ikhlas. Baca surat, kemudian akan dilanjutkan dengan surat Al-Ikhlas. Kemudian kaumnya protes, kenapa kalau mesti satu surat kemudian baca Al-Ikhlas? Maka dia mengatakan, ya kalau kamu mau mengatakan jadi imam kalian, ya maka saya begini, kalau enggak ya silakan angkat imam yang lain, pilih imam yang lain. Kalau saya ingin jadi imam, saya begini. Kalau mau yang, kalau enggak cocok, ya sudah carilah saja, angkat saja imam yang lain. Hanya dilaporkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mengutus seseorang, tanyakan kepada dia kenapa dia selalu mengakhiri bacaan suratnya mesti ditambah dengan surat Al-Ikhlas. Kemudian dia mengatakan di anha sifat rahman. Kemudian dia mengatakan di anha sifat rahman, karena surat Al-Ikhlas itu di sana dijelaskan tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku ingin membacanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan kepada para sahabat, beritahukan kepada dia sesungguhnya Allah mencintainya. Beritahukan kepadanya kalau Allah Subhanahu Wa Taala mencintainya. Saya ini menunjukkan dibolehkannya hal ini. Ya, karena cinta dengan surat Al-Ikhlas, kembali surat kemudian ditambah dengan Al-Ikhlas. Ini beda dengan cinta orang. Sekarang dengan surat Al-Ikhlas. Begitu Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas. Sama-sama cinta, namun bentuk cintanya lain. Sahabat itu cinta Al-Ikhlas, itu ketika surat Al-Fatihah baca surat apa, kemudian Al-Ikhlas. Nah, kalau orang sekarang cinta Al-Ikhlas, namun habis surat Al-Fatihah, kemudian langsung baca Al-Ikhlas. Ini tolong dijelaskan mulai dari dalil yang menunjukkan hadisnya darah. Nah, tentang hadisnya darah itu diklaim oleh beberapa ulama kita bilang ijma. Bagaimana dijelaskan tadi sahih segi sunnah tentang masalah hadisnya darah. Penulis saya itu sunnah, itu bertahun-tahun beranggapan darah itu tidak najis kecuali darah haid dan nifas, dan setelah itu dirujuk menarik pendapatnya dan mengatakan bahwasanya darah itu najis. Setelah dia menemukan mendapatkan klaim-klaim dari para ulama yang mengatakan bahwasanya darah itu secara mutlak itu najis, tidak didapatkan perkataannya Ibnu Qayyim, didapatkan perkataannya Al-Imam Ahmad dan seterusnya. Namun sebagian ulama muta'akhirin memang mengatakan bahwasanya pendapat yang kuat yang nanti itu cuma darah haid saja, karena berdasarkan hadis Nabi perintahkan kepada seorang perempuan bagaimana cara membersihkan kain yang terkena darah yang najis. Ini pendapat yang dirujukkan oleh Al-Albani di Tamamul Minah. Bagaimana hukum mencukur bulu hidung? Maka masalah bulu atau bulu di badan atau rambut di badan, maka penjelasan yang bagus disampaikan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, itu mengatakan bahasanya bulu di badan ini ada tiga macam. Ada bulu yang diperintahkan untuk dicukur dan dihilangkan, dan ada bulu yang atau rambut yang dilarang untuk dicukur dan dihilangkan, dan ada yang maskur anhu. Ada bulu-bulu atau rambut-rambut yang tidak ada keterangan khusus tentang hal tersebut. Masalah hal ini, masalah bulu hidung, maka adalah termasuk maskur anhu. Termasuk maskur anhu sesuatu yang tidak ada penjelasan khusus tentang masalah ini. Oleh karena itu, maka hukumnya kalau yang maskur anhu, maka berkatakan maka boleh atau dipotong dan atau dihilangkan. Apalagi jika itu ada dampak yang tidak baik, jika tidak dihilangkan, ya, bikin grisi atau yang lain. Nah, maskur anhu secara umum, nah itu adalah ma'ruf atau yang dimaafkan, maka bisa dipotong dan juga tidak. Apakah ada doa berjamaah sebelum memulai diskusi suatu kelompok yang dipimpin oleh ketua diskusi tersebut? Secara umum, doa jama'i adalah hukumnya seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, itu satu hal yang dibolehkan, namun tidak boleh jadikan kebiasaan, jadikan satu kebiasaan, satu hal yang sering dilakukan. Apalagi di sini diberikan sebagai satu hal yang tak terpisahkan, satu kehalusan berkaitan dengan memulai satu acara diskusi. Maka ini adalah satu hal yang tidak tepat. Namun secara umum boleh, namun boleh bersyarat, yaitu tidak jadikan kebiasaan, dan atau orang itu salah paham karena di hadapan banyak orang awam, dan orang salah paham bahasa ini dianggap satu hal yang merupakan satu hal yang satu paket ibadah ini demikian, kemudian berdoa. Namun selama itu bukanlah satu kebiasaan, namun karena momen-momen tertentu dan seorang itu berdoa jadi amini yang lain, ya, karena kasus-kasus tertentu, kasuistik saja, maka kita bolehkan. Namun jadikan sebagai rutinitas, satu kebiasaan, satu paket pada acara-acara tertentu, maka ini satu hal yang kurang tepat. Ya, demikian yang kita kasih dalam kesempatan pagi hari ini. Allahumma alimna min fa'una wa fa'na bin alam dana Bismillah ilma wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah,